prajurit dan maratan langit, ngucap dan maratan jagat, sambate aduh lara kelawan pati pribasane, rintiane wong ling jero kubur dan lagi disiksa, badan hancur lebur digetik bumi dibakar geni, ulah kelabang uga kala jengking menu nyakiti, arep balik ora bisa, arep sambat-sambat ning safa, bunggang sira ning dunyane ake dosa. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun.